Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwan, azanillahu wa iyakum, kita lanjut lagi. Mohon maaf, hari Jumat yang lalu saya gak hadir ya, gak kekejar. Kita baca matan al-ajurumiyah dari awal ya. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Terjemahkan. Kalam adalah lafaz yang murakkab, yang tersusun, yang memiliki arti yang sempurna. Terus bilwadi dalam bahasa Arab, dan macamnya ada tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Jadi syarat kalam ada berapa? Empat. Satu, lafaz. Apa arti lafaz? Suara yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Lafaz murakkab tersusun minimal dari dua kata atau lebih. Yang mufid, yang sempurna artinya. Apa arti sempurna? Tidak menyebabkan ya lawan bicara menunggu kelanjutannya. Bilwadi dalam bahasa Arab ya. Terus fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli alifi wal lam. Terus apa artinya? Isim diketahui dengan khafad, tanwin, dan alif lam. Apa saja penyebab khafad? Ada huruf khafad. Apa saja huruf khafad? Min, ila, an, iya, fi, ba, ruba, ala, kaf, dan lam. Tambah huruf kosam. Apa kosam? Wa, ba, dan fa. Apa artinya? Sumpah, demi Allah gitu ya, demi yang. Nah, seperti itu. Itu pertama penyebab khafad yang pernah kemasukan huruf khafad. Penyebab kedua apa? Idhofat. Apa arti idhofat? Kata majemuk. Idhofat terdiri dari apa saja? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang khafad yang mana? Yang mudhaf ilaih. Kalau yang mudhaf harus khafad, tidak bisa a, i, u, tergantung kedudukan dia ya di dalam kalimat ya. Apa syarat mudhaf? Tidak boleh ada tanwin atau alif lam. Syarat mudhaf ilaih harus ada alif lam atau tanwin. Kedua, harus jar ya. Itu penyebab khafad. Tanda asli isim apa? Tanwin atau alif lam. Boleh ada dua-duanya? Tidak harus ada salah satu. Boleh kosong dari dua-duanya? Tidak boleh. Berikan contoh isim. Al-masjidu atau baitun, kitabun. Boleh al-kitabun? Boleh kitabu? Tidak boleh. Harus ada salah satu. Tidak boleh kosong dari dua-duanya atau tidak boleh ada dua-duanya ya. Alif lam dan tanwin itu ibarat ikhwan sama akhwat. tidak boleh bertemu di satu ruangan bersama-sama. Kalau ada ikhwan, akhwat harus keluar. Kalau ada akhwat, ikhwan harus keluar, gitu ya. Tanwin dan alif lam tidak boleh bertemu dalam satu kata, ya. Harus ada salah satunya. Terus apa lagi? Wa huruful hafzi wa hiya min wa ila wa an wa fi wa rubah wa ya wa huruful qasami wa hiya wa wal tu wal ta wal ba ya. Selesai isim. Masih ada pertanyaan tentang isim? Ya. Teruskan. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa saufa wa ta'i ta'nitsi sakinah. Artinya, adapun fi'il diketahui dengan qad, sin, sa, ay sin teh sa, saufa dan ta, ta'nis sakinah. Apa ta, ta'nis? Ta, ta'nis itu apa ya? Mu'annas, sakinah yang sukun. Contoh ta, ta'nis sakinah dalam fi'il apa? Ja'at, fa'alat, dorobat ya. Nah yang ta, ta'nis sakinahnya mana? Ta terakhir, ja'at, nah itu. Ta ini untuk mu'annas dan sukun. Jadi ini masih berbicara tentang tanda fi'il secara keseluruhan, baik fi'il madhi, mudhari ataupun amr ya. Qad, kalau qad ada berarti itu pasti fi'il madhi atau mudhari. Bedanya kalau masuk ke fi'il madhi artinya sungguh-sungguh. Kalau ke fi'il mudhari kadang-kadang, itu qad ya. Sa dan saufa hanya untuk fi'il mudhari. Karena artinya apa? Akan. Kalau sa, akan segera. Kalau saufa, akan tapi agak nanti. Pasti masuknya ke fi'il mudhari. Tidak mungkin masuk ke fi'il madhi. Gak bisa umpah anak sa'akal tuh. Saya akan sudah makan, nggak mungkin ya. Ana sa'akal tuh, nggak mungkin. Kalau sa berarti ana sa'akulu. Ana sa'akulu. Adapun ta'nis sakinah hanya terpakai dalam fi'il madhi saja, ya fi'il madhi. Demikian juga huruf ta tapi tidak disukun tapi di fathah, waalaikumsalam, di kasroh ataupun di dhammah, itu dia tanda fi'il madi ya. Bisa fa'altu, fa'alta, fa'alti, fa'alat, itu semuanya fi'il madi. Yang membedakan adalah fa'ilnya ya. Untuk ana, fa'altu. Untuk anta, anti, hiya, fa'alat ya. Semuanya huruf akhirnya ta. Ada yang di fathah, di sukun, di dhammah, di kasrah. Semuanya fi'il madhi ya. Tanda-tanda fi'il madhi apa sajakah? Minimal 3 huruf sudah ya. Terus kalau masuk qad berarti sungguh-sungguh. Terus fi'il madhi, tanda fi'il madhi berikutnya apa? Mabni fathah. Terus apa lagi? Berakhiran huruf ta itu pasti fi'il madhi. Tapi tidak semua fi'il madhi berakhiran huruf ta ya. Fa'ala, dharaba itu enggak berakhiran huruf ta. Tapi kalau ada berakhiran huruf ta, baik a, i, u atau di sukun, itu berarti fi'il madi. Terus apa lagi? Udah ya. Sekarang fi'il mudhari. Apa arti fi'il mudhari? Kata kerja bentuk sedang atau akan. Ya. Sedang dilakukan atau akan dilakukan. Ciri-ciri fi'il mudhari. Kalau kemasukan qad, maknanya kadang-kadang. Terus ada huruf apa? Huruf awalnya wajib salah satu di antara empat huruf anaita. Alif, na, nun, ya atau ta. Kalau awalnya alif berarti fa'ilnya ana. Kalau ta fa'ilnya bisa anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kalau ya, huwa huma hum, hiya huma hunna, ya. Iya. Kalau nun, nahnu. Itu salah satu di antara tanda fi'il madhi. Hah? Oh iya, hiya, kecuali hiya ta, ya. Hiya taf'alu, bukan yaf'alu, ya. Huma untuk wanita juga taf'alan, ya. Terus harus rofa. Kalau tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, harus rofa. Untuk sementara rofa itu tandanya adalah dhammah. U yaf'ilu, naf'ilu, af'ilu, taf'ilu, u, ya. Terus tanda fi'il mudhari selanjutnya ada sa dan saufa, ya. Terus apa lagi tandanya? Tidak ada? Ya, cukup. Kalau enggak salah baru sampai sana ya? Belum berlanjut. Kita masih bicara masalah fi'il. Kita akan perdalam sedikit lagi tentang fi'il. Baca nih, apa nih? Babul af'a. Kenapa, Li? Mudhaf ilaih, ya. Bab tentang fi'il. Taib. Fi'il ada tiga. Pertama, fi'il madi. Kedua, mudhari. Ketiga, amr. Sudah, hanya tiga ini saja. Madi, mudhari, amr. Madi apa artinya? Bentuk yang telah lalu. Mudhari, sedang atau akan. Amr, perintah. Sudah, hanya ada tiga. Adapun fi'il nahi, kan ada kita mengenal fi'il nahi. Itu sebenarnya fi'il mudhari yang kemasukan huruf la nahyi, ya. Jadi tidak menjadi bagian fi'il tersendiri. Fi'il itu hanya tiga, madhi, mudhari dan amr. Kita sudah pernah menuliskan fa'ala, mudhorinya apa? Yaf'ilu. Amrnya apa? If-il. Nah, ini. Ternyata bukan ini satu-satunya wazan. Karena tidak semua fi'il masuk ke sini, umpamanya fataha. Fataha bukan yaftihu tapi yaftahu. Contohnya karuma. Karuma. Ininya fi'il madinya sudah bukan fa'ala lagi, bukan karoma, tapi karuma atau hasuna. Contoh lagi nasoro. Fi'il mudhorinya bukan yansiru, tapi yansuru. Fataha yaftahu. Nasoro yansuru. Ada lagi yang fi'il madinya alima, ya alamu, bukan alama tapi alima. Amala, bukan amala tapi amila, ya amalu. Fahima, ya fahamu. Nah, itu tidak seluruhnya masuk, ini hanya salah satu saja ini. Kenapa? Karena memang seluruhnya ada 6 bab. Ini bab pertama, fa'ala yaf'ilu, ya. Nah, ke bab ini bab pertama, bab keduanya adalah fa'ala yaf'ulu. Ininya uf'ul. Uf'ul. Bab kedua, ya. Bab ketiga fa'ala yaf'alu, ininya if'al. Bab keempat fa'ila yaf'alu, if'al juga, ya. Bab kelima fa'ula yaf'ulu, uf'ul. Bab terakhir keenam fa'ila lagi, ininya yaf'ilu, if'il. Sok tulis dulu, ya. Saya kasih waktu 2 menit. Pertama fa'ala yaf'ilu if'il. Kedua fa'ala yaf'ulu uf'ul. Ketiga fa'ala yaf'alu if'al. Keempat fa'ila yaf'ulu yaf'alu if'al. Kelima fa'ula yaf'ulu uf'ul. Keenam fa'ila yaf'ilu if'il. Entah itu. Khalas. Taib. Ini ada 6 bab. Yang pertama yang sudah kita pelajari fa'ala yaf'ilu if'il. Bab kedua fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kita lihat fi'il amar mengikuti fi'il mudhari. Kalau ain fi'il pada fi'il mudhari di kasrah, amarnya di kasrah. Kalau dhammah, dhammah. Kalau fathah, fathah. Yaf'alu if'al. Yaf'alu if'al. Yaf'ulu uf'ul. Yaf'ilu if'il, ya. Fi'il amar mengikuti fi'il mudhari. Kita hanya menulis yang 3 ini. Kalau masdarnya, isim fa'ilnya, isim maf'ulnya semuanya sama. Yang berbeda hanya ini, ya. Satu fi'il dalam bahasa Arab hanya boleh masuk ke dalam salah satu di antara 6 bab ini. Dan sudah ditentukan dari sononya. Itu yang jadi masalah. Kita gak bisa semau gue. Ada yang tahu bahasa Sundanya semau gue apa? Sekahayang sakarep ingsun, sakarep ingsun, sakahayang urang. Tidak bisa semau gue. Itu sudah ditentukan dari sana, ya. Contoh yang masuk ke dalam bab 1, jalasa ya jelisu, ijlis, doroba, yadribu, idrib, akasaro, yaksiru, iksir. Contoh yang masuk ke bab kedua, nasoro, yansuru, unsur. Kataba, yaktubu, terus ininya apa? Uktub, ya, dan banyak lagi. Contoh yang masuk bab ketiga, fataha, yaftahu, iftah, zahaba, yadhabu, idhab, dan seterusnya. Contoh yang masuk bab keempat, alima, ya'lamu, i'lam, amilah, ya'malu, i'mal, fahimah, yafhamu, ifham, dan seterusnya. Contoh yang masuk ke bab yang kelima, hasuna, yahsunu, uhsun, karuma, yakrumu, ukrum, dan seterusnya. Contoh yang masuk bab terakhir, bab keenam, hasiba, yahsibu, ihsib, dan seterusnya banyak. Ya, jadi sudah ditentukan dari sono. Kita tidak bisa menentukan sendiri, ya. Gimana tuh caranya, ada tanda khusus enggak? Tidak ada. Terus gimana untuk mengetahui? Kita sering buka kamus. Di dalam kamus, ya, di dalam kamus yang tertulis hanya tiga, madhi, mudhari, dan amr. Ya. Umpamanya kita mau mencari kata madkhal. Madkholun. Ini isim apa? Isim makan. Kita harus tahu fi'il madhi. Apa fi'il madhi dari madkholu? Dakhola. Ah, cari di dalam huruf dal, kho, dan la. Nanti ada ketemu tulisannya kadang dalam kamus itu. Dakhola. Yadkhulu dukhulan, ya. Ah, ini kadang-kadang begini dalam kamus. Hanya tiga ini dan masdar. Kadang-kadang ditulisnya dakhola. Ah, ini sama. Kadang-kadang cuma domah saja. Garis, terus di atas garis ini domah. Berarti dakhola yad khulu, ya, atau makhraj, makhraj. Apa fi'il madinya? Kharaja, ya. Nah, kadang-kadang ditulis cuma kharaja. Nah, gini aja. Berarti dibacanya apa? Kharaja yakhruju khurujan. Jadi kadang ada kamus yang ditulis lengkap begini, tiga kata fi'il madhi, fi'il mudhari, dan masdar. Sebab kalau fi'il amarnya mudah, yaitu mengikuti apa? Fi'il mudhari, ya. Nah, terus kadang-kadang ditulis gini, kharaja, terus ada huruf dhammah, tanda dhammah, dan khurujan. Nah, seperti itu dalam kamus, ya. Nah, itu sudah ditentukan dari sana. Kecuali bab 3, ini bab 3, ya. Fa'ala yaf alu if'al, itu ada tanda yang umumnya kalau ini huruf fa fi'il, ain fi'il, terutama ain fi'il, terdiri dari huruf idhar, huruf halaq. Apa saja huruf idhar? Alif atau hamzah, ya. Terus ha, terus kha, terus ain, terus in, terus ha. Ini kan huruf idhar atau huruf halak. Kalau salah satu di antara huruf ini ain fi'ilnya, berarti dia masuk bab ketiga. Contoh fataha, fataha. Ini huruf terakhirnya ha, fataha. Huruf terakhirnya adalah huruf idhar, berarti masuk yaftahu. Jahada, huruf keduanya, jahada, yajhadu. Sa'ala, sa'ala. Apa arti sa'ala? Bertanya atau meminta, ya. Ini huruf keduanya alif atau hamzah. Yas, sa'ala yas, alu. Ada ayat yang pakai yas'alu? Yas'alunaka anil anfal. Amarnya apa? Is'al. Tanyalah saya. Is'alni. Tanya gurumu. Is'al ustadzaka. Ya? Ustadzaka. Nah, umumnya begitu. Jahada. Ya jihadu. Jadi kalau ain fi'il dan lam fi'ilnya terdiri dari huruf-huruf halaq, maka masuk bab ketiga. Ya, udah hanya itu saja. Selain itu sudah lihat kamus. Tapi dengan kita sering baca, kita akan tahu. Sering buka kamus, kita akan tahu. Andai salah, umpamanya Nasoro harusnya Yansuru, dalam kitab Gundul kita baca Yansiru umpamanya, itu tidak merubah arti, hanya salah lafal saja. Hah? Inilah enam bab. Nah, itu pertama. Kedua, apakah seluruh ulama ahli sharaf sepakat enggak dengan urutan ini? Enggak sepakat. Kadang ada yang mencantumkan fa'ala yaf'ulu bab 1, fa'ala yaf'ilu bab 2. Beda posisi, ya. Kadang ada yang mencantumkan fa'ula yaf'ulu bab 6, fa'ila yaf'ilu bab 5. Hanya itu. Kalau 3 ini fix, semuanya sepakat. Hanya 1, 2, dan 5, 6 yang berbeda. Tapi itu sekedar penempatan, tidak mempengaruhi makna lafaz, arti enggak, ya. Nah, ada juga yang menetapkan bab seperti ini. Saya memilih bab seperti ini. Ini yang lebih mudah untuk dihafal. Karena apa? Awal akhir if'il, ya. 2, 5 uf'ul, gitu saja. Ini lebih mudah, ya. Yang lain-lainnya disepakati. Itu yang kedua. Jadi jangan ribut. Dah di pesantren saya mah bab pertama saya fa'ala yaf'ulu. Enggak, di selat semua fa'ala yaf'ilu. Jangan berantem karena itu. Boleh ada perbedaan, ya. Ketiga. Tadi dikatakan dakhala yadkhulu masdarnya dukhulan bukan dakhlan. Kharaja yakhruju bukan kharjan tapi khurujan. Termasuk juga umpamanya contoh lain yang masdarnya berbeda umpamanya kataba yaktubu. Masdar kitaban, ya. Sajada yasjudu sujudan, boleh sajadatan. Terus dan lain-lain. Padahal kita tahu masdar itu fa'lan. Daraba yadribu darban akala ya'kulu aklan syariba yashrabu syariba yashrabu, walaupun ini masuknya ya syariba ini syariba yashrabu syurban, nah, beda-beda ya, tidak sama. Kenapa? Karena masdar itu disebutnya simai. Kata orang Sunda mah simai itu sadenge-dengena. Apa bahasa Indonesianya? Sedengar-dengarnya. Maksudnya apa? Apa yang terdengar dari orang Arab demikian, oh dah demikian, tidak ada yang baku. Ya. Tidak ada yang baku. Qara'a yaqra'u Qur'anan atau qira'atan, ya. Beda. Jalasa yajlisu julusan, bukan jalsan. Dari mana kita mengetahui? Udah buka kamus saja. Tapi kalau kita sering buka kamus, sering baca, insya Allah kita nanti akan tahu sendiri, bisa mengira-ngirakan, ya. Ini juga yang berbeda. Adapun isim fa'ilnya sama, umpamanya yang bab satu jalasa yajlisu isim fa'ilnya jalisun, yang bab dua umpam fataha yaftah nasoro yansuru nasirun, bab tiga fataha yaftahu fi'il madhi isim fa'ilnya fatihun, umpam alima ya'lamu alimun, umpamanya hasuna yahsunu hasinun, begitu sama semuanya. Isim maf'ulnya juga sama. Ini daraba yadribu madrubun isim maf'ulnya, ya. Nasara yansuru isim maf'ulnya mansurun. Sama. Isim fa'il sama, isim maf'ul sama, isim alat sama, isim makan isim makan dan isim zaman. Kalau bab 1 dan bab 6 yang i, ya, if il isim makan isim zamannya maf'ilun, seperti yang sudah kita pelajari, jalasa yajlisu majlisun, ya. Kalau ini bab 1 dengan bab 6, ya. Tapi kalau bab 2 sampai bab 5 maf'alun. Maf'alun. Contoh dakhala yadkhulu masuk bab 2 kan? Madkhalun, bukan madkhilun tapi madkhalun. Kharaja yakhruju makhrajun, ya. Seperti itu. Pokoknya fataha yaftahu isim makan isim zamannya maftahun, bukan maftihun tapi maftahun. Demikian juga alima ya'lamu ma'lamun isim makan isim zamannya, ya. Hasyara yahsyuru isim makannya mahsyarun. Di akhirat alam mahsyar, padang mahsyar, padang mahsyir. Mahsyar bukan mahsyir, ya. Karena dia masuk bab kedua. Nah, ini yang membedakan, ya. Jadi yang beda pertama fi'il amrnya tergantung fi'il mudhari. Terus kedua masdar simai, yang ketiga isim makan isim zaman, ya. Hanya itu bedanya. Is that clear? Jelas? Wadih kalam ya ikhwah. Apa arti wadih? Jelas ucapan atau penjelasan saya? Any question? Fi su'al, hal hunaka su'alun, hal yujad indakum su'alun. Bisa macam-macam ungkapannya, ya. Ada pertanyaan? Lir, tidak. Sebenarnya paham, cuma karena baru jadi ngerti. Nanti lama-lama juga bakal tetap pusing. Ajarkan ke orang nanti paham ya. Kalau mau mengajarkan pasti kita harus paham dulu. Nah, selain paham, gimana neranginnya ke orang agar paham juga. Itu lebih bagus. Ada pertanyaan? Tidak ada. Katabtum? Taib. Kita terus. Kita pernah belajar qiyas fi'il madi, qiyas fi'il mudhari. Qiyas itu penggabungan fi'il madi dengan apa? Dhamir. Ya. Fa'ala untuk huwa, untuk huma. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini kalau bab 1 dan bab 2 serta bab 3. Kalau bab 4 umpamanya amila. Sok kiaskan. Untuk huwa amila. Terus amila, amilu, amilat, amilata, amilna, amilta, amiltuma, amiltum, amiltu, amilti, amiltuma, amiltunna, amiltu, amilna. Fahima, ini masuk bab keempat, fahima. Untuk antum. Fahimtum. Hal fahimtum? Jawabnya? Naam, fahimna. Contoh untuk yang fa'ula. Umpamanya karuma, hasuna. Karuma telah mulia. Untuk antum, karumtum, hal karumtum. Untuk anti, karumti. Untuk antuma, karumtuma. Untuk nahnu, karumna. Ya, ini untuk fi'il madhi. Baik. Gampang. Sekarang masuk fi'il mudhari. Kalau yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Terus taf'ilu, taf'ilani, taf. Ulangi. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Taf untuk hiya. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Terus taf'ilina untuk anti. Taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna, taf'ilna. Untuk hunna, yaf'ilna. Untuk antunna, taf'ilna. Af'ilu, naf'ilu. Kalau bab kedua umpamanya yakhruju. Ayo. Yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna. Takhruju, takhrujani, yakhrujna. Takhrujina, takhrujani, takhrujna. Akhruju, nakhruju. Antaknya kelewat. Antum. Takhruju, takhrujani, takhrujuna, terus takhrujina, ya. Iya. Yang keempat umpamanya, nah, Fa'ala sendiri karena huruf keduanya huruf ain, masuknya fa'ala itu bab ketiga. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Ya, fa'lan. Contoh, umpamanya zahaba yadhhabu. Oke. Zahaba yadhhabu yadhhabani yadhhabuna. Tadhhabu tadhhabani yadhhabna. Tadhhabu tadhhabu dulu anta. Tadhhabu tadhhabani tadhhabuna tadhhabina. Tadhhabani tadhhabna. Adhhabu nadhhabu. Begitulah seterusnya. Fi'il amr. Kalau fi'il amr, ini apa arti fi'il amr teh? Kata kerja perintah. Kalau merintah hanya ke orang kedua ya. Orang kedua ada berapa dalam bahasa Arab? Ada berapa? 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. If'il untuk anta. Untuk antuma if'ila. Untuk antum if'ilu. Untuk anti if'ili. Pakai iya if'ili. Untuk antuma if'ila. Untuk antuna if'ilna. Gitu. Contoh yang kedua, udkhul. Apa arti udkhul? Masuklah kamu. Ke siapa kamu teh? Ke anta. Untuk berdua? Masuklah kamu berdua. Udkhula. Untuk antum? Udkhulu. Anti? Udkhuli. Antuma? Udkhula. Untuk antunna? Udkhulna. Ya. Yang ketiga, umpamanya yang ketiga teh fa'ala yaf'alu. Contoh nah yang tadi, pergi kamu, idhab. Kalau untuk antunna, pergi kamu semua para akhwat, idhabna. Pergi kalian semua, idhabu. Pergi kamu, hei perempuan satu orang, idhabi. Pergi berdua. Idhaba. Ya. Begitu. Dan begitulah semua. Alima. Apa fi'il amarnya? I'lam. Untuk antunna. I'lamna. Untuk antum. I'lamu. Untuk anti. I'lami. Ya. Ya. Fahimtum? Visual, adakah pertanyaan? Apa yang berlaku buat fi'il sulasiyah atau yang mujarad? Ini sulasi mujarad. Yang dimaksud sulasi mujarad, sulasi itu tiga huruf, mujarad itu yang asli. Asli tiga huruf ini sulasi mujarrad. Selain sulasi mujarrad ada sulasi mazid. Itu belum diterangkan. Sabar ya. Kita masih operasi sederhana, penambahan, pengurangan, pembagian. Kalinya belum nanti. Kalau ini sudah dikuasai baru ke kali. Ke sungai. Nanti baru ke apa namanya kuadrat gitu. Boleh nanti. Ini dulu. Nanti sulasi mazid belum diajarkan. Kalau ini belum difahami langsung ke sulasi mazid, liar. Ini aja sudah liar. Ada lagi pertanyaan? Kalau sulasi mazid simple, enggak selier ini. Kalau sudah masuk sulasi mazid, bab manapun sama, enggak ada perbedaan ya. nanti lebih mudah. Ini dasarnya yang liar dulu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Sekarang kita sudah bicara isim dan fi'il. Tanda-tanda isim sudah, tanda-tanda fi'il sudah. Selesai bab kalam. Setelah itu apa coba? Huruf di sana, di jurumiyah dibahaskah huruf? Setelah beres wal fi'lu yu'rafu biqad wa sin wa sawfa wa ta ta'anis sakinah, terus apa lagi? Terus wal hurufu la solaha masuk bab kedua. Solaha yas la yasluhu apa? Ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Udah hanya itu. Adapun huruf adalah apa yang tidak ada tanda fi'il, tidak ada tanda isim, itulah huruf. Tanda isim sudah, tanda fi'il udah. Kalau enggak ada tanda-tanda itu berarti huruf. Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, tidak ada apalagi yang ada di isim dan di fi'il, oh, berarti itu huruf. Sudah, huruf itu simple, enggak ada penjelasan berikutnya. Setelah itu apa lagi? Babul i'rab. Nah, ini yang seru. Ini yang asik. Ini yang menyebabkan satu jam kurang. Karena resep dalam bab i'rab. Tahu resep bukan resep. Resep itu apa? Senang. Seru, mengasyikkan gitu. Jangan, tapi jangan usul ustaz tambah 2 jam, enggak boleh. Bab i'rab bab seru. Tapi ini dasarnya dulu. Kalau ini dasarnya tidak menguasai, masuk bab i'rab susah. Pokoknya asal tahu tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, tanda-tanda huruf, masuk ke bab i'rab tuh ibarat berenang sudah bisa, kejebur teh, wah gaya apapun bisa, mau ngerelep enggak akan tenggelam, ya. Ada pertanyaan? Ya. Bab 3. Kalau ain fi'il atau lam fi'il, huruf kedua atau huruf ketiga, ya. Huruf kedua atau huruf ketiga ada huruf halaq biasanya. Ini biasanya. Masuk bab ketiga. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau enggak ada, habis waktunya. Sudah jam 8. Pas. Apa? Nakaha. Nikah. Ya. Ya, contoh tadi saya bilang umumnya masuk ke bab 3 umumnya, tapi tidak selalu. Contohnya itu nakaha yankihu. Amarnya apa? Nakaha yankihu inkih, betul inkih. Ada dalam Al-Quran perintah untuk menikah. Fankihu, bukan fangkahu. Fankihu ma tobalakum. Terus minan nisa, ini ayat ta'adud. Gak hafal. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Jadi itu salah satu contoh. Ada yang huruf H dalam nakaha, tapi tidak masuk bab 3, ya. Masuk bab pertama nakaha yankihu nikahan. Nah, ininya masdarnya nikah, ininya inkih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup di sini. Insya Allah Jumat depan kita seru mulai banyak praktek ya. Praktek membuat kalimat gundul, bikin kalimat sendiri, baca sendiri, i'rab sendiri, salah sendiri. Kalau ada salah. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikul hamdulillahi rabbil alamin.